dan jiwanya akan mengikuti apa yang dia inginkan dari hawa nafsu, sehingga dirinya lebih menolak kebenaran padahal dia telah mengetahui kebenaran tersebut karena mengikuti hawa nafsu. Dan dalam rangka mencari kewibawaan, meraih penghormatan, maka tidak segan-segan mereka dirinya berbuat kezaliman dalam rangka untuk melestarikan dan menyesalkan kedudukannya. Maka dia mengususkan usahanya apa yang terkurang di dalam jiwanya dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan dunia. Maka engkau dapatkan penyesal orang-orang yang menyelisih kebenaran padahal mereka mengetahui. Ini sebagai bentuk penzaliman terhadap diri mereka dalam rangka dalam tujuan untuk mencari dunia. Dan seandainya dengan tersebut dirinya menampakkan seolah-olah dia berkhidmat atau membantu membela kebenaran. Telah berkata Imam Abdul Wahab Ali ibni Uqair al-Hanbali rahimahullah, dalam kitab Waqi' fi Usul al-Fiqh, al-mahabbatu li ri'asan wal mailu ila dunya المفاخرة والمباهاة بها والتشاغل بما فيه اللذة ومن يدعو إلى الشهوة بما تقدم الحجة ويبدي به العقل والمعرفة. Kecintaan seseorang terhadap kepemimpinan dan lebih condong dirinya kepada dunia yang dibanggakan yang selalu menjadi tujuannya dan dia selalu bersibuk-sibuk untuk meraih kenikmatan dunia dan menuruti apa yang diajak atau mengajak hawa nafsunya dengan tanpa alasan atau hujah, maka sikap seperti ini akan mematikan akal dan pengetahuannya. Fa'alana bi hadza min al-asbab litakuna afatish-shariqah al-mujibah lil-nur maka sikap-sikap seperti ini akan menjadikan sebab seseorang akan berpaling dari kebenaran. Bapak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan mengatakan bahwa Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah batal ilmu biasa walau bil batil turjihi kalimatul kalimat allati fiha ta'zimu. Para pemburu kepemimpinan, walaupun yang mendapatkan suatu keberhasilan, dia rela terhadap sesuatu kalimat yang akan mengandungkannya, pujian-pujian, ucapan-ucapan yang batil namun mengandung ujian kepada dirinya, maka dirinya akan rela senang. Wa in kanat batilan, walaupun ucapan tersebut adalah ucapan yang batil. Wakat kabuhu kalimat salati fiha zamuhu wa ingkanat haqqam. Dan pemburu kepemimpinan, maka dirinya akan benci terhadap suatu kalimat, suatu ucapan yang di dalamnya terhadap celaan kepada dirinya, walaupun kalimat tersebut adalah kebenaran, adalah kebenaran, maka dia benci. Tatkala kebenaran tersebut sebagai nasihat untuk dirinya, untuk meluruskan dirinya, yang kebenaran tersebut konsekuensinya harus tunduk dan patuh terhadap kebenaran tersebut, maka otomatis orang tersebut akan murka dan tidak senang. Sehingga dirinya tidak senang terhadap nasihat, pecahan, bimbingan-bimbingan dengan berdasarkan dalil-dalil atau dalil sunnah dan bimbingan para ulama sebagai nasihat untuk meluruskan dirinya, maka orang tersebut merasa dihinakan, merasa dihinakan dengan nasihat tersebut, sehingga dia tidak suka dengan nasihat tersebut. Padahal seorang mukmin yang hak yang benar adalah dirinya rela suka terhadap suatu kalimat yang walaupun mencela dirinya, walaupun mengenai dirinya, seolah-olah merendahkan dirinya dan mencakapi dirinya, namun itu adalah kebenaran agar dirinya meninggalkan apa yang menjadi celaan yang ada pada dirinya. Maka seorang pun harus sabar, menerima kebenaran, menerima nasihat, walaupun nasihat itu adalah baik. Karena itu demi kebenaran dan demi kebaikan, dan agar jiwanya tidak kebablasan, menyimpang dan masuk terasa ke dalam kehinaan yang dirinya tidak sadari bahwa dirinya sedang di sedang menjauh dari kebenaran. Tentunya seorang mukmin yang sejati adalah dia tidak suka, benci terhadap suatu ikatan yang batil, yang mengenai dirinya. Karena Allah Ta'ala yuhibbul haqqa wasidqa wal adl wa yabghadu al-kadhiba wadh-dhalam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mencintai kebenaran, zat yang mencintai kejujuran dan keadilan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang benci, tidak suka terhadap kedustaan dan kezaliman. Dan dia berkata, Asyik Shalih Ibn Al-Mahdi Al-Maqbiri yang dimaulah, dalam kitab ilmu lami kita dilihat alam Abak wal Masyaih, dan menyebabkan ma wajadna khilafa illa fi mahalin qad tabayyana al-haqqa fihi. Wa adlal mukhalif lil haqqi bi syai'in la yanbaghi al-isnad ilayhi bahwa inama ja'alahu suratan wal hamlu haqiqi al baghyu bi nayli haqqin dunyawi. Tidaklah kami dapatkan suatu khilaf atau perbedaan pendapat kecuali dalam suatu masalah yang di sana telah jelas kebenaran, namun seorang yang mencari kebenaran tersebut, dia membuat-buat sesuatu perantara yang sebenarnya perantara tersebut tidak pantas untuk dijadikan standar, dan hanyalah perantara-perantara tersebut dijadikan hanya sebagai gambaran saja, sehingga dengan gambaran tersebut dia akan berbuat melampaui batas dalam rangka untuk mendapatkan sebagian duniawi. Nah, selain muslimah Allah, berapa banyak orang yang telah menelahat menelahat kebenaran, namun bagaimana dia membuat perkara-perkara yang mengantarkan dirinya untuk bisa mengambil sesuatu yang batil. Dan perkara tersebut sehingga menjadi sama dan tidak baca orang lain dalam rangka untuk mencari kebaikan dunia, apakah itu dengan membuat hilang atau membuat tipuan-tipuan sehingga dia membatalkan apa yang itu sebenarnya al-haq kebenaran. Dan dia berkata al-qa'amah abdullatif ini abdurrahman al-syeikh rahmatullah di al-safil mu'aridin al-haq. Seorang alim Masih Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Husayn di dalam mensifati orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Dia menyatakan asin tersani sifat yang kedua Abu Asa'u Ahlul Amwal Al-Wajina Katanatum Dunyahum Wasyawatum Di anahum ya'lamun Anahakal Yamna'uhum Min kasir mimma Tahakuru Wa'afawru Minasyawatil Ghaib. Sifat yang kedua adalah para pemimpin yang dirinya adalah orang-orang yang menjadi pengontrol harga dunia yang sebenarnya dirinya terfitnah dengan dunia mereka dan terfitnah dengan syahwat mereka. Karena mereka mengetahui bahwasanya kebenaran itu tentunya akan menghalangi dirinya dari untuk mendapatkan apa-apa yang dia sukai, yang dia ingini dari syahwat. Dalam ya baru ibda'il haki walal yang baru minggu, sehingga mereka mengabaikan ajakan-ajakan kebenaran dan mereka tidak menerima kebenaran tersebut. Kala ma'alam dan berkata ma'alam dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran dan dia cenderung misalnya dihadapkan kepada untuk mendapatkan kedudukan atau harta, maka ini mirip dengan orang-orang yang ini. Karena ulama Bani Israel dahulu mereka memakan atau makanan-makanan mereka bersumber dari orang-orang dalam mereka. Yaitu dengan memutarbalikkan kebenaran dengan mengganti kitab Taurat dan Injil dalam rangka untuk diselaraskan dengan kemampuan orang kaya. Sehingga tatkala mereka mendukung program-program orang kaya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, walaupun harus bertentangan dari Tuhan, maka para ulama mereka tidak segan-segan itu apa? Itu melegalkan orang-orang kaya dalam meraih harta yang sebanyak-banyaknya, walaupun harus bertentangan dengan syariat mereka. Maka tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, lalu para ulama tersebut mengetahui dan mengenal bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran al-haq. Seorang nabi lahirnya diutus oleh Allah SWT. Dan mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dari membaca kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Injil. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ulama-ulama mereka, ulama-ulama Yahudi mengenal ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kenal, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun tatkala datang kepada mereka, datang ke Madinah, maka mereka mengingkari dan mengkufuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyembunyikan apa yang telah mereka kenal dari tanda-tanda tersebut, disamarkan, disembunyikan di hadapan Bani Israel dalam rangka agar dirinya tidak ditinggalkan oleh orang-orang kaya mereka. Kalau mereka mau kemudian mengakui, kemudian memeluk Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para orang-orang kaya tersebut tidak suka dan tidak senang. Dan tentunya mereka nanti ditinggalkan dan tidak dihormati lagi dan tidak diberi tempat oleh orang-orang kaya tersebut. Sehingga mereka berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka tetap bisa menguasai orang-orang kaya mereka dalam rangka untuk mendapatkan harta-harta orang kaya mereka. Dengan apa? Dengan mengingkari Rasulullah, mengingkari kebenaran dan mengkufurinya. Qala Abu Mujaffar As-Sanani rahimahullah, dan berkata Al-Imam Abu Mujaffar As-Sanani rahimahullah, Allah SWT mengomentari firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maka beliau rahimahullah menyatakan zalika anna ulama'ahum wa akbarahum kanat lahum ma'kulatan ala agniyaihim wa juhalihim. Peringatan ini oleh Allah SWT ditujukan kepada ulama-ulama ahlu kitab. Itu janganlah kalian menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Itu walaupunnya para ulama mereka, ulama Yahudi dan para ahli ibadah mereka, walaupun seseorang orang Nasrani, mereka mendapatkan makanan, mendapatkan kehidupan ini dari orang-orang kaya mereka dan orang-orang bodoh mereka. Mereka kuasai, mereka atur harta orang kaya dan orang bodoh. Waqafu an tadhhaba ma'kulatuhum ma'kulatahum in amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka khawatir, takut kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan hilang sumber penghidupan mereka, sumber makanan mereka, karena nanti akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Baghayyaru niyatahu wa katamu ismahu, sehingga mereka merubah-rubah apa yang termasuk di dalam kitab mereka daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Didustakan di hadapan umat Bani Israil. Wa hadha ma'na bi'ul ayati bi tsamani qalil. Maka inilah makna menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah. Mereka mengorbankan kebenaran, mengorbankan keimanan, mengorbankan kebaikan akhlak mereka, namun bagi memilih dan cenderung untuk mengambil keuntungan yang sedikit, yaitu dunia. Mereka lebih memilih kekafiran, memilih keingkaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk melestarikan dirinya agar tetap dihormati dan bisa menguasai harta kaumnya. Maka kewibawaan dan cinta kemuliaan dan cinta ketakwaan ini akan membawa seseorang datang dalam membawa dari kelompok para pembesar-pembesar Arab waktu itu, yaitu musyrikin Quraisy, yaitu lebih memilih kafir mengkafiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memilih untuk memerangi dan menjadikan musuh, padahal mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Biasanya mereka mengakui bahwa itu bukan sihir, bukan ucapan dukun, bukan ucapan syaitan dan yang lain. Mereka mengakui bahwa itu adalah wahyu dari Allah SWT. Dan mereka mengakui kebenaran apa yang diseru oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para petinggi-petinggi Arab sedikit kurang, mereka lebih mendahulukan untuk mempertahankan kewibawaan, mempertahankan kemuliaan, mempertahankan ketokohan di tengah-tengah kaum lain. Sehinggalah mereka memilih untuk kafir dan mengkufuri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nasrul ibni Makhrana radha anhu li Abi Jahal. Wa kana qalani. Telah berkata seorang sahabat yang bernama Nasrul ibni Makhrana radha anhu. Dia pernah berkata kepada Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini adalah paman beliau. Paman dari pihak ibu. Nasrul berkata, wahai paman, kalau kuntum tattahimuna Muhammadan bil kalib qabla an yaqula ma qala lahu lati qala. Wahai paman, apakah dahulu engkau menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang berdusta sebelum dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dia katakan, yaitu menyeru tentang tauhid. Qala Abu Jahal lanallah, maka berkata Abu Jahal lanallah, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kana Muhammadan hina wa huwa syabun yaj'al amin ma jarrabna alaihi kadiban qattan. Wahai anak saudaraku, sungguh demi Allah, dahulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami adalah seorang pemuda yang dijuluki sebagai Al-Amin, terpercaya, dan tidaklah pernah kami dapati dia berdusta sedikit pun. Walamna fakta husnaik lam yabun bilkadibi Allah. Tatkala dirinya yaitu sallallahu alaihi wasallam melangkah menjadi tua, tidak pernah juga dirinya berdusta di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan Abu Jahal secara jujur, artinya dirinya apa? Mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan kedustaan. Qala, maka berkata Al-Masrur ibni Makhrana, ya qal kalima la tattabi'una, wahai paman, kenapa engkau tidak mengikutinya? Sudah tahu begitu kok engkau tidak mengikutinya. Qala ya abna akhi, maka bisa menjawab, wahai anak pamanku, anak saudaraku, karena sana nahnu wa banu Hashim asyaraf wa at'amu wa at'amna wa sakau wa sakaina wa ajaru wa ajirna. Dahulu kami selalu dan rabot kami dan Bani Hasyim berrabot kemuliaan. Mereka Bani Hasyim, orang-orang yang memberikan makan kepada jamaah haji, kami juga memberikan makan kepada jamaah haji. Bani Hasyim mereka memberikan minum kepada jamaah haji, kami juga memberikan makan kepada jamaah haji. Mereka Bani Hasyim orang-orang yang berkhidmat kepada jamaah haji, kami juga berkhidmat kepada jamaah haji. Dalam kejadiannya Rabbi Bakunna Tafari Sirihan Kalu Minna Nabiyun Sama Tato Drik Hadi. Maka tatkala kami sejajar sama-sama mengendarai kuda untuk berpacu, maka tiba-tiba mereka Bani Hasyim mengatakan, di sisi kami ada Nabi, kapan kalian mendapatkannya? Nasrani Muslim rahimahullah, ini pengingat Abu Jahal yang dirinya merasa terungguli, merasa terhinakan tatkala muncul di tengah Bani Hasyim yaitu seorang Nabi, sehingga seolah-olah dirinya kalah dan tidak mempunyai honor, akan tenggelam dirinya kalau sampai beriman kepada Nabi Bani Hasyim dari Bani Hasyim. Sehingga walaupun dirinya mengetahui kebenaran anak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dirinya tetap gengsi, takabur, merasa tinggi, tidak mau tunduk terhadap kebenaran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil akhirnya beliau mati dalam keadaan kafir, walaupun beliau kewibawaan kepemimpinan di dunia ditukar dengan apa? Kebahagiaan akhirat yang abadi dan kemuliaan akhirat yang abadi. Maka ini adalah suatu kejelekan yang besar. Bahwa Syekhul Islam itu namanya yang berkata Syekhul Islam itu namanya Alhamdulillah wa Abu Talib wa ingkana aliman di anna Muhammadan Rasulullah wa huwa muhibbun lahu. Abu Talib itu paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saudara Abdullah. Walaupun Abu Talib ini mengetahui kebenaran Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran risalahnya dari apa? Dari tanda-tanda, dari apa yang dia dengar sendiri dari pengakuan para wahid Ahlul Kitab yang mengabarkan bahwa dirinya atau anak saudaranya adalah Nabi. Tatkala beliau berada di sana, atau tatkala Nabi kita telah menjadi Nabi, maka Abu Talib mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh teman-temannya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat senang dengan Nabi kita. Balam takun mahabbatulahu limahabbatilillah. Namun kecintaan Abu Talib terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilandasi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Talib cinta kepada Nabi Muhammad SAW hanya sebatas kenapa? Karena satu suku, satu terang, satu keturunan. Bahkan yuhibbuhu li'anahu ibnu akhihi wa yuhibbu lil-qarabah. Dan kecintaan Abu Talib inilah kecintaan di atas kecintaan karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah anak saudaranya dan juga mencintai berdasarkan kecintaan kekerabatan. Wa idza habba zuhurahu falamma tasallahu bidzalika min asyraf wal ihsan. Dan tentunya Abu Talib lebih cinta, lebih senang kewibawaan dirinya. Ini tatkala terjadi nanti berbenturan mana yang harus dipilih antara kehormatan dan kedudukan daripada harus mengakui dan menuruti Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mahabbatuhu mahbubatuhu wa arifah, maka ashal Abu Talib ini mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia sebenarnya mempertahankan kepemimpinan agar dirinya tetap dijadikan sebagai pemimpin sukunya, bukan kemenakannya, bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali hada lama arabu alaihi syahidaini indal maut ro'a anna bil-ikram bihima zabalu dini alladhi yuhibbuhu wa kana dinu ahabba ilaihi min ibni akhi falam yafiru bihima. Kalau ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Talib untuk bersaksi bersyahadat, untuk mengakui, untuk berislam dan tunduk mengakui bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, tatkala akan meninggalnya Abu Talib, maka dirinya melihat, memandang bahwasanya dengan mengakui, dengan bersyahadat, mengakui kemenangannya sebagai Rasulullah, maka akan hilang agamanya dan yang dia cintainya, dan tentunya akan hilang apa kepemimpinannya. Kami sebagai pemimpin kamu ikut dia, berarti kamu tidak pemimpin lagi. Ya. Waktu itu ada Abu Jahal. Dan sebagian orang dari Bani Manzur untuk membisik-bisikkan agar Abu Talib ingat kedudukanmu yang mulia, jangan sampai mengikuti kemenakanmu. Dan akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan dia lebih mencintai agamanya, lebih mencintai kepemimpinannya daripada mencintai kemenakannya, yaitu mencintai Islam, mencintai Rasulullah SAW dan masuk Islam. sehingga anggota lain tidak mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Wakala Syaukani, telah berkata Imam Syaukani rahimahullah, di dalam Adabut Talab wal Muntahal Arab, wakaf yatrukul at-takallumu bilhaqqi muhafadatan ala habbin wabzakara bihi min tilkal daulah immalin wajahin. Yang sering orang meninggalkan perkataan al-haq, perkataan kebenaran, sering ditinggalkan kebenaran itu atau perkataan al-haq dalam rangka untuk menjaga apa yang telah dia dapatkan dari sebagian kekuasaannya, dari harta maupun kedudukannya. Wa kerja terukut takalum bilhaki ala dihuwa khilafun ma'alaihim nam istiqlaban ilkhawatir Allah muhafadzatan min nufurihim anhu. Dan sungguh sebagian orang banyak mereka yang meninggalkan untuk berkata kebenaran, sedangkan dia menyelisihi apa yang ada pada manusia dari bisikan-bisikan hati awam. Alat khawatir mereka lari dari dirinya, sehingga dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang benar. Khawatir manusia lari dari dirinya, tidak dibukung lagi. Bapak jatrukut takal luna bilhaki li tamai nyabumuhu wa yalju usuluhu intil tak jauhlah. Sebagian orang mengeluarkan perkataan benar karena dia tamak, bahwasannya dengan sikapnya tersebut dia berharap untuk mendapatkan kepemimpinan. Amin sa'irina fi mustaqbali zaman atau tanah, dengan meninggalkan kebenaran tersebut dia akan diterima oleh seluruh manusia di waktu yang akan datang, sehingga apa? Sehingga dirinya lebih menyimpan kebenaran, menyimpan al-haq yang telah dia ketahui dalam rangka untuk meraih sebagian dari keuntungan dunia. Nasrul Muslimah Nabulah Al-Hasil, bahwasanya kedudukan, pangkat dan jabatan ini sering bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran atau memegang kebenaran, karena berseberangan dengan nafsu dan syahwat yang bersifat duniawi. Allah dalam surat Al-Baqarah sallallahu alaihi wasallam